Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mengkaji kembali buku Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kami mengingatkan kembali pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadap nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Dua kesalahan yang perlu kita luruskan terhadap hadis ini. Kesalahan yang pertama, sebagian orang memahami hadis ini menunjukkan nama Allah hanya 99. Padahal tidak demikian. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan pembatasan nama Allah. Para ulama menjelaskan makna hadis ini adalah seperti kita mengatakan, saya punya uang 99 juta untuk saya sedekahkan. Itu tidak bermakna uang saya hanya 99 juta, tapi untuk saya sedekahkan sudah disiapkan 99 juta. Ini kesalahan yang pertama yang perlu kita luruskan. Dan nama-nama Allah jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya. Kemudian kesalahan yang kedua, sering diterjemahkan hadis ini, barang siapa menghafalnya maka dia akan masuk surga. Padahal makna hadis ini bukan sekedar menghafal. Bukan sekedar menghafal. Dan ini banyak di masyarakat. Sampai saya pernah ketemu kawan, dia sudah hafal 99 nama Allah. Bahkan ada yang sudah sampai menyanyikannya. Dan itu mengada-ada. Itu kemungkaran. Menyanyikannya tambah lagi dengan musik-musik, itu adalah kemungkaran. Jadi maksud hadis ini bukan sekedar menghafalnya, tapi maknanya ada tiga kata para ulama. Yang pertama, mempelajari makna-makna dan kandungannya. 99 nama Allah ini kita pelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini yang pertama. Kita pahami artinya, kita mengerti maknanya. Yang kedua, kita gunakan di dalam berdoa. Sebagaimana firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut. Ini manfaat yang kedua. Mengapa kita perlu mempelajari nama-nama Allah untuk kita gunakan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, dan ini yang terpenting, mengimani dan mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalam setiap nama Allah. Contohnya, kita mengimani nama Allah As-Sami', yang Maha Mendengar. Pendengaran Allah yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari suara-suara yang terdapat di alam ini kecuali Allah Maha Mendengarnya. Maka konsekuensinya, tatkala kita berbicara, selalu hadir dalam hati kita bahwa apa yang hendak kita katakan, Allah Maha Mendengarkan. Maka kita harus berhati-hati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam." Contoh lain, kita mengimani nama Allah Al-Basir, Allah yang Maha Melihat. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berada, Allah Maha Melihat kita. Maka apa konsekuensinya? Kita dalam bertindak, dalam beramal, selalu hadirkan dalam hati kita, apa yang saya lakukan, Allah Maha Melihat. Maka ketika kita beribadah, kita lakukan ibadah yang terbaik. Ketika kita bermuamalah, kita lakukan yang terbaik, karena Allah Maha Melihat. Inilah jemaah sekalian, makna Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadap nama-nama tersebut, dia akan masuk surga. Maka ihsa itu bukan sekedar menghafal, tetapi mengetahui maknanya, berdoa dengannya, dan mengimani serta mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Satu lagi kesalahan terkait 99 nama ini, ini kesalahan yang ketiga. Sebagian orang berpegang dengan hadis dhaif untuk menetapkan 99 nama ini, karena hadis ini ada lanjutannya, tapi lanjutannya dhaif, diriwayatkan At-Tirmidzi, yang menetapkan 99 nama, dan itulah yang sering mereka nyanyikan. Itu pula yang sering ditempelkan di kaligrafi, 99 nama Allah, biasa di dinding masjid atau di dinding rumah. Dan itu pula yang tercetak bersama mushaf-mushaf yang diterbitkan oleh sebagian penerbit, terutama di Indonesia. Kalau antum buka mushaf Al-Quran, di halaman awal dan halaman akhir itu kan ada 99 nama Allah, iya kan? Yang cetakan Indonesia kebanyakan, sebagian, enggak semuanya. Nah itu urutan 99 nama itu hadisnya dhaif, walaupun sebagian besar terdapat dalil sahih yang menetapkannya, namun ada sebagian kecil yang tidak berdasarkan hadis sahih. Contohnya Al-Muntaqim, ini bukan nama Allah, betul itu sifat Allah, tetapi itu bukan nama Allah. Al-Muntaqim, yang maha mampu mengazab, atau yang maha mengazab, yang maha membalas, itu bukan nama Allah, Al-Muntaqim, tapi itu sifat Allah. Iya. Nanti akan kita pelajari insyaAllah lebih detail kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah. Adapun pada kesempatan ini, kita akan memasuki insyaAllah pasal yang ke-10, sebuah pembahasan yang sangat penting. Iqtiranu asma'illahi ta'ala ba'duha bi ba'din. Hubungan makna antara nama-nama Allah yang disebutkan secara bersamaan. Hubungan antara nama-nama Allah yang disebutkan secara bersamaan. Yang pegang buku jangan taruh di lantai, angkat ya. Ya. Hubungan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah yang disebutkan secara bersamaan. Ini ada rahasia-rahasia agung yang terkandung di dalam nama-nama Allah yang disebutkan secara bersamaan. Itulah kenapa kita berikan mukaddimah tadi sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengihsa nama-nama Allah, dia akan masuk surga. Makna mengihsa nomor satu adalah memahami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut. Maka di dalam pasal ini penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan kepada kita makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah ketika disebutkan secara bersamaan antara dua nama. Antara dua nama Allah disebutkan secara bersamaan itu memiliki makna yang lebih dalam. Ketika disebutkan secara terpisah, masing-masing memiliki makna tersendiri. Dan ketika disebutkan secara bersamaan, maka ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Jadi jemaah sekalian, ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Seperti hadis yang telah kita sebutkan, ini adalah kunci masuk surga. Mempelajarinya, menggunakannya dalam berdoa, dan mengimaninya serta mengamalkan konsekuensinya. Baik. Syekh menyebutkan di sini ada 8 contoh nama-nama Allah yang disebutkan bersamaan dan makna yang terkandung di dalamnya. Contoh yang pertama adalah Al-Azizul Hakim. Al-Aziz Al-Hakim, Allah yang maha perkasa lagi maha hikmah. Allah yang maha perkasa lagi maha hikmah. Di antara dalilnya surat Al-Jathiyah ayat ke-37. Surat Al-Jathiyah ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim." Dan Allah pemilik kebesaran, pemilik keagungan di langit maupun di bumi. Dan Dia maha perkasa lagi maha hikmah. Dia maha perkasa, maha mulia, lagi maha hikmah. Maka jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dua nama ini, masing-masing memiliki makna tersendiri. Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha kuat. Ini makna-makna yang terkandung di dalamnya. Terkandung sifat izzah, kemuliaan, keperkasaan. Sedangkan nama Al-Hakim terkandung sifat Al-Hukmu wal-Hikmah, hukum dan hikmah. Itu sifat yang terkandung di dalam nama Al-Hakim, hukum dan hikmah. Jadi ini dua nama yang memiliki makna tersendiri. Nah sekarang ketika dua nama ini digabungkan bersama, maka dia memiliki tambahan makna tersendiri yang lain. Ketika dia terpisah, masing-masing memiliki makna tersendiri. Ketika dia disebutkan bersamaan, maka dia memiliki makna tambahan yang lain. Apa itu? Kata Syekh, ketika dua nama ini digabungkan, maka menunjukkan kepada kita keperkasaan Allah bergandengan dengan sifat hikmah. Artinya, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, tapi Allah tidak berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim kepada yang lemah, kepada makhluknya, melainkan Allah melakukan apa yang hendak dia lakukan kepada makhluknya dengan hikmah. Dengan hikmah, bukan dengan kedzaliman. Berbeda dengan manusia, baru punya kekuasaan sedikit sudah suka menzalimi orang. Subhanallah, ini yang banyak kita saksikan. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Golongan yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Satu kaum yang memegang cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi, dengan itu mereka memukul manusia. Apa maknanya? Mereka punya kuasa dan suka berbuat semena-mena kepada yang lemah. Ini golongan yang pertama. Ada yang tahu golongan kedua? Dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Golongan pertama, para penguasa yang zalim, orang-orang kuat yang zalim. Apa golongan keduanya? Yang bisa jawab dapat donat. Tapi ambil sendiri di bawah. Apa yang keduanya? Nggak ada yang tahu? Pas aja. Nisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitulah manusia, seringkali mereka punya kuasa lalu berlaku sombong, berbuat tanpa hikmah, berbuat zalim, berlaku semena-mena. Tapi Allah, walaupun Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Mulia, tetapi tidak menzalimi yang lemah, tidak berbuat semena-mena kepada yang hina. Allah tidak pernah berbuat kezaliman sedikit pun kepada hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Al-Ghaniyul Hamid. Seringkali dalam Al-Quran kita dapatkan dua nama disebut bersamaan, Al-Ghani dan Al-Hamid. Al-Ghani yang maha kaya, Al-Hamid yang maha terpuji. Di antaranya dalam surat Luqman ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Allah yang maha kuasa atas semuanya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Surat Fatir ayat ke-15, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah, yang miskin, yang selalu membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata kepada kaumnya, Dalam surat Luqman ayat ke-12 Allah sebutkan, kalau kalian kafir, kalian maupun semua yang ada di muka bumi ini kafir, maka sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah enggak butuh dengan kalian. Kalian kafir, Allah tidak butuh dengan kalian sedikit pun. Maka jemaah sekalian, inilah ayat-ayat yang menyebutkan kepada kita dua nama sering disebutkan bersamaan, Al-Ghani dan Al-Hamid. Al-Ghani artinya Allah pemilik sifat Al-Ghina, kekayaan. Allah yang Maha Kaya. Al-Hamid artinya Allah pemilik sifat Al-Hamdu, yaitu sifat pujian, karena dia memiliki semua kesempurnaan. Karena dia memiliki sifat kesempurnaan. Ini kalau kita lihat setiap nama ini secara tersendiri, masing-masing memiliki makna tersendiri. Yang pertama Maha Kaya, yang pertama Maha Terpuji, pemilik semua sifat kesempurnaan. Iya. Lalu apa makna yang terkandung ketika dua nama ini disebut bersamaan? Makna yang terkandung di dalamnya adalah pujian manusia kepadanya, syukur manusia kepadanya. Itu sama sekali tidak menambah kekuasaannya sedikit pun, karena dia sudah Maha Kaya, karena dia sudah Maha Kuasa. Begitu pula sebaliknya, dosa-dosa manusia, kekafiran mereka, maksiat mereka, tidak mengurangi kekuasaannya sedikit pun, tidak mengurangi kesempurnaannya sedikit pun. Jadi ketika dua nama ini terpisah, memiliki makna yang berbeda. Al-Ghani yang Maha Kaya, Al-Hamid yang Maha Terpuji. Kenapa dia pantas dipuji? Karena dia yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Ketika dua nama ini disatukan, memiliki tambahan makna. Apa itu? Allah, ketika kita memujinya, ketika kita beribadah dan bersyukur kepadanya, sama sekali tidak menambah kekayaannya ataupun kekuasaannya sedikit pun, karena dia sudah Maha Kaya. Dia tidak butuh sedikit pun dengan kita. Sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepadanya, ketika makhluk melakukan kekafiran kepadanya, sama sekali tidak membahayakannya sedikit pun. Makhluk tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Tidak mengurangi kesempurnaan sifat-sifatnya, tidak mengurangi kekayaan dan kekuasaannya. Lalu kenapa kita bersyukur? Bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 96 Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara inna fa innallaha laghaniyyun hamid wa may yakfur wa may Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa bersyukur, maka pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya dirinya yang mendapatkan untung ketika dia bersyukur. Dan barang siapa yang kafir, maka dirinya sendiri yang rugi, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Begitu pula di surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57 Allah berfirman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian ayat berikutnya Allah tegaskan, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jadi jemaah sekalian, ini hakikatnya biar kita sadar. Subhanallah, dalam dua nama ini ketika disebutkan bersamaan ada pelajaran penting bagi kita. Tatkala kita beribadah kepada Allah, keuntungannya untuk kita. Allah enggak butuh sedikit pun dengan ibadah kita. Kalau kita berbuat dosa kepadanya, kita sendiri yang rugi. Kita tidak bisa merugikan Allah sedikit pun, namun kita sendirilah yang rugi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Azizur Rahim. Dua nama yang sering disebutkan bersamaan pada kisah-kisah para nabi bersama umat-umat mereka, yaitu Al-Azizur Rahim, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 9, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dua nama ini banyak disebutkan dalam penutupan tentang kisah-kisah para nabi bersama umatnya, terutama umatnya yang menolak dan menentang mereka. Maka seringkali dua nama ini disebutkan di penutupan tentang penjelasan kisah-kisah para nabi dahulu dan penentangan yang dilakukan oleh umat mereka. Masing-masing dari dua nama ini memiliki makna tersendiri. Al-Aziz yang Maha Perkasa, pemilik sifat izzah, keperkasaan dan kemuliaan. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, pemilik sifat rahmat. Pemilik sifat rahmat. Ketika dua nama ini disatukan, maka makna yang terkandung di dalamnya bahwa Allah Maha Penyayang kepada para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka, dan Allah Maha Perkasa yang Maha Mampu menimpakan hukuman, azab dan pembalasan terhadap orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Ini makna yang terkandung dalam dua nama ini ketika disebutkan bersamaan. Dan ini kabar gembira buat kita. Apabila kita menjadi pengikut para nabi dan rasul, maka konsekuensinya Allah akan menganugerahkan rahmat kepada kita. Inilah jalan meraih rahmat Allah. Sebaliknya, kalau kita menentang para nabi dan rasul, maka na'udzubillah, Allah Maha Perkasa untuk menimpakan hukuman kepada kita. Sebagaimana juga Allah tegaskan, jalan untuk mendapatkan rahmatnya dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita, jalan menggapai rahmat Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dalam surat An-Nur ayat ke-63, Allah mengingatkan sebab manusia mendapatkan azab karena menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Maksud ayat ini, kedua hukuman ini akan Allah berikan kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Yang pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih. Yang pertama adalah hukuman pada hati, yang kedua hukuman pada fisik. Hukuman pada fisik artinya apa? Jelas, azab Allah. Apa yang dimaksud hukuman pada hati? Maksudnya adalah kesesatan. Allah sesatkan dia. Kenapa? Karena dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, makna yang terkandung apabila bersamaan disebutkan Al-Azizur Rahim. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang mengikuti petunjuk para nabi dan rasul akan mendapatkan kasih sayang Allah. Yang menyelisihi mereka, maka Allah Maha Perkasa, Maha Mampu untuk mengazab mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, Al-Azizul Alim. Al-Aziz Al-Alim. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Mengetahui. Ini juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-An'am ayat 96. Falikul Isbah waja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam sebagai waktu untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan sebagai alat untuk menghitung atau menentukan arah atau menghitung bulan, tanggal, jam dan lain-lain. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir yang ditetapkan oleh Allah Al-Aziz Al-Alim. Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kemudian dalam surat Yasin ayat ke-38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari beredar pada porosnya. Matahari berputar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui. Kemudian surat Fussilat ayat ke-12. Wa zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan sebagai penjagaan. Maksudnya penjagaan dari setan-setan yang mencuri berita dari langit, maka bintang-bintang itu digunakan untuk melempar mereka. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat semua ayat-ayat ini berbicara tentang benda-benda langit. Matahari, bulan dan bintang dan lain-lain. Dan selalu diakhiri dengan dua nama, Al-Aziz dan Al-Alim. Al-Aziz dan Al-Alim. Perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan baik-baik dua nama ini yang terkandung di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang benda-benda langit maupun peredaran dan perputaran waktu di alam ini. Kalau kita lihat secara tersendiri, dua nama ini memiliki makna yang berbeda. Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha Mulia. Al-Alim, yang Maha Berilmu, yang Maha Mengetahui. Masing-masing memiliki nama tersendiri. Tetapi ketika disatukan, dia memiliki tambahan makna. Memiliki tambahan makna yang lain. Apa tambahan maknanya? Tambahan maknanya adalah menunjukkan kepada kita peredaran matahari, perputaran bulan, pergantian waktu siang dan malam, itu hanya mampu dilakukan oleh Al-Aziz yang maha perkasa. Tetapi dia juga Al-Alim yang maha mengetahui. Kenapa ditambahkan dengan Al-Alim? Kenapa digandengkan, disebutkan bersamaan dengan Al-Alim? Agar kita memahami bahwa perputaran dan peredaran benda-benda langit tersebut itu tidak terjadi kebetulan. Tidak terjadi kebetulan. Kenapa? Allah maha tahu. Allah maha mengetahui. Semua diatur oleh Allah. Semua diatur oleh Allah. Kalau kita berjumpa dengan kawan kita, kenapa kita berjumpa dengannya? Karena kita sudah buat janji. Berarti kita sudah tahu akan ketemu dia. Tapi ada kawan, kita masuk ke sebuah toko, tiba-tiba berjumpa dengannya, tidak ada janji. Berarti kita belum tahu akan berjumpa dengannya, kita belum tahu. Nah, itulah yang harus kita pahami. Allah sudah tahu, Allah maha mengetahui. Itu bukan kebetulan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Namrud, beliau gunakan kekuasaan Allah yang maha mampu mengatur matahari, bulan dan bintang serta peredaran siang dan malam. Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud mengatakan, qala ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ini berdebat antara Nabi Ibrahim dan raja yang zalim, yang kafir. Nabi Ibrahim ingin mendakwahinya, ingin menyadarkannya. Maka Nabi Ibrahim memperkenalkan siapa Rabbnya yang maha kuasa. Pertama beliau katakan, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Tapi Namrud bisa menjawab, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya dia, kalau saya bebaskan dari penjara atau saya biarkan hidup, berarti saya menghidupkan. Kalau saya bunuh, berarti saya mematikan. Walaupun kenyataannya dia gak bisa menghidupkan dan mematikan, tapi dia hanya menggunakan akal-akalan saja untuk menolak Ibrahim, untuk menolak hujah yang benar. Maka Nabi Ibrahim AS pun berkata kepadanya, fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyrik fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah, dialah yang mendatangkan matahari, yang menerbitkannya dari timur, maka silahkan kamu terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, barulah orang kafir itu terdiam. Jadi dia enggak punya hujah lagi. Jadi bukan kebetulan. Bukan kebetulan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Bukan kebetulan bulan beredar dan kita bisa menetapkan tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Tapi Allah maha mengetahui, Allah mengatur itu semuanya. Maka dengan mengetahui dua nama ini, ketika disebutkan bersamaan, kita pun semakin bertambah keimanan terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, As-Sami' Al-Alim. Disebutkan bersamaan dua nama Allah, As-Sami' Al-Alim. Disebutkan dalam dua ayat yang berbicara tentang perintah Allah agar kita berlindung kepadanya dari syaitan. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Dan apabila setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian surat Fussilat ayat ke-36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dua ayat hampir mirip. Cuman bedanya ayat yang pertama innahu samiun alim, ayat yang kedua innahu huwas samiul alim. Iya. Tapi bagian awalnya sama. Dan ketika Allah menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan manusia, yang dipakai dua nama yang lain, yaitu As-Sami Al-Basir. Perhatikan apa bedanya, jemaah sekalian. Ketika Allah menyuruh kita minta perlindungan kepadanya dari setan, yang dipakai dua nama Allah, As-Sami Al-Alim, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi ketika Allah menyuruh kita berlindung dari manusia, Allah pakai As-Sami Al-Basir, yaitu dalam surat Ghafir ayat ke-56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighih fasta'idh billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang datang kepada mereka, tidaklah dalam hati-hati mereka kecuali kesombongan, keangkuhan, atau ingin menjadi besar yang mereka tidak sanggup mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini adalah dua bentuk ayat. Yang pertama, perintah agar kita minta perlindungan dari setan. Yang kedua, perintah agar kita minta perlindungan dari manusia yang jahat. Namun ketika meminta perlindungan dari setan, Allah menyuruh kita dengan menyebutkan di akhir ayat Allah As-Sami Al-Alim, Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika menyuruh kita minta perlindungan dari manusia, Allah sebutkan di akhir ayat As-Sami Al-Basir, Allah Maha melihat lagi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa bedanya, jemaah sekalian? Karena memang setan kita enggak bisa lihat. Setan kita enggak bisa lihat. Sedangkan manusia bisa kita lihat. Sehingga makna As-Sami Al-Alim disebutkan bersamaan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, apa yang kita mintakan kepada Allah, yaitu permohonan agar melindungi kita, Allah Maha mendengar. Tapi bagaimana kita enggak melihat setan? Maka Allah tegaskan, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui keberadaan setan tersebut dan tipu daya mereka. Jadi kita enggak usah khawatir. Kita tidak usah khawatir. Iya. Begitu pula As-Sami Al-Basir, kita mohon perlindungan kepada Allah karena Allah As-Sami Maha mendengarkan. Dan manusia yang jahat itu bisa kita lihat, maka kita jangan khawatir, Allah juga Maha melihat, Al-Basir. Jadi ini yang terkandung di dalam dua nama yang disebutkan bersamaan. Iya. Kemudian yang keenam, Wasi'un Alim. Allah Maha luas anugerahnya. Allah Maha mengetahui. Ini disebutkan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'." Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang, dan setiap 7 cabang memiliki 100 ranting dan Allah melipat gandakan balasannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini subhanallah, kita berinfak 1 juta Allah lipat gandakan menjadi 7 juta, Allah lipat gandakan lagi menjadi 700 juta. Ini balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang bersedekah di jalan Allah. Wallahu wasi'un alim. Kemudian ayat ini ditutup dengan dua namanya. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 267. Iya. Ayat berapa? Iya, 261. Afwan. Jadi dua nama ini ketika disebutkan bersendirian memiliki nama yang berbeda, makna yang berbeda. Wasi' yang maha luas pemberiannya, alim yang maha mengetahui, alim yang maha mengetahui. Iya. Lalu ketika disatukan atau disebutkan bersamaan, apa makna tambahan yang terkandung di dalamnya? Maknanya adalah Allah maha mengetahui siapa yang pantas diberikan anugerahnya. Allah maha mengetahui siapa yang pantas diberikan anugerahnya. Jadi enggak semua yang mendapatkan anugerahnya. Hanya siapa yang Allah kehendaki yang diberikan anugerahnya. Ya, ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain mengandung makna Allah maha mengetahui perbuatan kita, sedekah kita, sehingga Allah akan membalasnya. Jadi gak usah khawatir, semua yang kita sedekahkan akan ada pembalasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang berikutnya, At-Tawwabur Rahim. Yang ketujuh, At-Tawwab Ar-Rahim, yang maha penerima taubat serta maha penyayang. At-Tawwab juga bisa bermakna yang maha memberikan hidayah kepada seorang hamba untuk bertaubat. Disebutkan dengan Ar-Rahim bersamaan. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-37. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Allah kalimat-kalimat, yaitu kalimat-kalimat untuk memohon ampun kepada Allah. Maka Allah menganugerahkan taubat kepadanya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Surat At-Taubah ayat 118. Thumma taba alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menganugerahkan hidayah kepada mereka untuk bertobat, agar mereka bertobat. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maka jemaah sekalian, masing-masing dari ayat ini atau nama ini memiliki makna tersendiri. At-Tawwab maha penerima taubat atau maha memberi hidayah agar hamba yang berbuat dosa itu bertaubat. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahim yang maha penyayang. Iya. Ketika dua nama ini disebutkan bersamaan, maka memiliki tambahan makna. Memiliki tambahan makna. Apa tambahan maknanya? Bahwa Allah akan menganugerahkan kepada seseorang pertolongan untuk bertobat. Kenapa? Karena Allah maha penyayang. Jadi Allah bukan saja memberikan kepadanya hidayah agar dia mau bertobat, tetapi Allah juga menolongnya untuk melakukan sebab-sebab agar dia mendapatkan ampunan Allah. Kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi yang pertama Allah berikan hidayah agar dia mau bertobat. Kemudian Allah berikan pertolongan agar dia melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan. Kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi bukan saja dia diberikan hidayah untuk bertobat, tapi Allah tambah dengan pertolongan agar dia bisa menempuh sebab-sebab meraih ampunan. Kemudian setelah itu Allah terima taubatnya. Subhanallah. Ini menunjukkan luasnya ampunan dan kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak pernah berputus asa untuk bertobat dan memohon ampun ketika kita terjerumus dalam dosa. Baik, yang terakhir, yang ke-8, Al-Ghafurur Rahim. Disebutkan secara bersamaan dua nama, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Al-Ghafur dan Ar-Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hijr 49. Begitu pula ayat yang sudah kita sebutkan tadi, Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan masih banyak ayat yang lain. Disebutkan bersamaan dua nama, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masing-masing dari dua nama ini memiliki makna tersendiri. Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ketika dua nama ini disatukan, maka terdapat makna tersendiri, bahwasannya kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Allah juga memiliki sifat murka, tetapi kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Alhamdulillah, inilah jemaah sekalian 8 contoh nama-nama Allah yang disebutkan secara bersamaan. Sekali lagi, ketika bersendirian masing-masing memiliki makna tersendiri, dan ketika disebut bersamaan memiliki tambahan makna yang lain yang lebih mendalam. Mengapa kita pelajari? Agar kita paham maknanya, agar kita berdoa dengannya, agar kita mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk penghuni surga yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia yang kita sebutkan di awal tadi. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bagaimana dengan sifat Allah yang wujud, kidam, baqa dan lain-lain? Apakah ada dalilnya? Pertama, jemaah sekalian, penetapan sifat-sifat Allah haruslah berdasarkan dalil. Haruslah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentang wujud Allah itu sudah jelas. Setiap nama-nama dan sifat Allah menunjukkan adanya Allah, menunjukkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penetapan sifat kidam dan baqa, kidam artinya yang terdahulu, baqa artinya yang kekal, itu sebaiknya disebut dengan nama dan sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah? Huwal awwal wal akhir. Dialah yang pertama, yang terakhir. Ini dua nama yang terkandung padanya makna dialah yang pertama. Tidak ada satupun sebelumnya. Dan dia pula yang terakhir. Yang kekal, yang terus menerus hidup. Jadi itu yang lebih tepat daripada disebut dengan istilah kidam dan baqa. Iya. Jadi tidak ada dalil secara khusus menyebutkan istilah kidam dan baqa. Yang lebih tepat, huwal awwal wal akhir. Dialah yang pertama dan terakhir. Saya tinggal di daerah berbeda dengan keluarga saya. Tetapi setiap minggu saya mengunjungi keluarga saya. Jarak daerahnya termasuk jarak safar. Apakah rukhsah tetap berlaku jika saya rutin bersafar? Selama kita niatkan safar, bukan niat mukim menetap, bukan niat sebagai orang yang tinggal di dua rumah atau dua negeri, dua kota, maka berlaku hukum-hukum safar. Jadi safar itu juga tergantung niat. Kalau kita sampai di daerah keluarga kita dan kita niat menetap, atau rumah kita sendiri kita anggap kita tinggal di situ, maka tidak berlaku lagi hukum-hukum safar. Iya. Ini sama dengan orang yang mudik ke rumah orang tuanya. Kalau dia niatkan menetap, dia menganggap dia punya dua rumah di kota lain dan kota lainnya lagi, maka dia bukan lagi musafir. Tapi selama dia tidak niat menetap, maka dia adalah musafir. Ya, wallahu alam. Kalau enggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik,